Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min al-kasali wa min su'il kibari wa na'udzubika min 'adzabin nar wa min 'adzabil qadri. Ini adalah pertemuan ke-19 dalam membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam Nawawi dalam fikih Imam Syafi'i. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi sunnatihi kafa amma ba'd. Allahumma ighfir li shaykhina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa li sami'in wa li jami'il muslimin. قال الإمام العلامة النووي رحمه الله تعالى وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة. Kemudian masih di dalam kitab pembahasan salat, kita masih di dalam juga dalam pembahasan waktu salat, sudah kita bahas masalah waktu-waktu yang diboleh waktu-waktu salat untuk lima waktu. Sekarang beliau memasuki ke waktu larangan untuk salat. Beliau mengatakan wa tukrahu shalah, dan dimakruhkan untuk salat, dan yang dimaksud makruh di sini adalah makruh at-tahrim, karaha at-tahrim, begitulah yang ditulis dalam syarahnya. Wa tukrahu shalah, dan dimakruhkan salat, dan makruh tahrim, makruh yang diharamkan, inda istiwa, ketika matahari tegak di atas langit. Berarti sebelum masuk waktu zuhur. Illa yaumal jum'ah, kecuali di hari Jum'at. Berarti kalau di hari Jum'at, dibolehkan sholat walaupun matahari sedang berada tegak di atas langit. Wabala subhi hatta tartafi'a syamsu karumhin. Dan juga dilarang, wabala subhi setelah sholat subuh. Hatta tertafi' asy-syamsu qadra rumhin. Hatta tertafi' asy-syamsu ka rumhin. Di sana ada qadra. Baik. Sampai kapan batas larangannya itu? Sampai matahari muncul setinggi galah. Bagaimana cara mengukur setinggi galahnya? Ini sampai sekarang kayaknya sulit mengukur matahari setinggi galah. Ini dari pandangan mata orang yang memandang. Dalam syarah disebut nahwa sab'ata azru'in fi ra'il 'ain. Kira-kira tingginya itu 7 hasta dari pandangan mata kita. Kira-kira dari pandangan mata di ufuk matahari sudah 7 hasta dari batasan ufuk. Kira-kira seperti itu nih, Bang. Bagaimana kenyataannya, kenapa disebut adalah rumhin, sedangkan rumah dalam pangkat di tangan kita, apakah kita ukur dari tempat kita sedangkan matahari di ujung sana? Cuma disebutkan di dalam syarah seperti itu. Berarti dimakruhkan makruh tahrim salat setelah subuh, batasannya sampai matahari muncul setinggi galah, yaitu kalau dipandang dari mata kita ke arah ufuk setinggi 7 hasta. Wal 'asri hatta taghruba. Dan juga dilarang sholat setelah sholat asar. Baik, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Jadi yang pertama ketika matahari tegak di atas, yang kedua setelah sholat subuh sampai matahari terbit setinggi galah, yang ketiga adalah setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Nah, inilah waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Nah, sholat-sholat apa saja yang dilarang? Illa disababin kafaitatin. Nah, yang salat-salat yang dilarang adalah semua salat kecuali salat yang ada sebabnya. Apa itu? Kafaitatin, seperti salat mengqadha salat yang pernah ditinggalkan. Kafaita, salat yang pernah ditinggalkan. Jadi boleh mengqadha di waktu-waktu itu. Wa kusufin, dan salat kusuf, gerhana bulan. Gerhana apa ini? Matahari atau bulan? Bisa kedua-duanya. Ya, setelah sholat subuh bisa gerhana bulan setelah salat asar bisa gerhana matahari. Wa tahiyyatin. Tahiyyatul masjid. Karena ini ada salat gara-gara sebab masuk masjid. Wa sajdati syukrin. Dan sujud syukur. Ini dalam mazhab Syafi'i disamakan sujud syukur dengan salat. Baik, karena di situ ada sujudnya. Dan disebut dalam syarah juga seperti sunat wudhu dan lain-lain sebagainya yang merupakan salat ada sebabnya. Wa illa fi haram Makkah 'ala sahih. Dan juga illa tadi illa karena ada sebab. Kalau sekarang illa walaupun tidak ada sebab. Yaitu dan juga dibolehkan di waktu-waktu yang dilarang tadi fi makfi haram Makkah, salat di Masjid Haram di Makkah. Ala sahih, ini pendapat yang benar di antara pendapat Imam Syafi'i. Pendapat mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau yang salat-salat yang dibolehkan di waktu-waktu terlarang tadi ada salat yang gara-gara sebab, ada salat yang gara-gara tempat. Kalau yang sebab seperti yang tadi disebutkan, kalau yang tempat khusus di Mekah boleh salat kapan saja walaupun di waktu-waktu terlarang tadi. Baik, sekarang kita telah menyelesaikan waktu-waktu salat. Ada waktu salat fardu, ada waktu yang dilarang. Baik. Fadlun siman tajibu alaihi salatu. Sekarang masuk pada syarat-syarat orang yang wajib salat. Innama tajibu salatu ala kulli muslimin baligin aqilin tahirin. Innama sesungguhnya tajibu salatu wajib melakukan salat setelah teremban kepada dia kewajiban salat ala kulli muslimin kepada setiap orang yang muslim balighin sudah baligh jadi bukan sobi lagi sudah baligh dan sudah muncul tanda-tanda baligh berapa tanda-tanda baligh keluar mani kemudian umur 15 tahun kemudian tumbuhnya bulu kemaluan itu bagi orang laki-laki. Bagi orang perempuan, tambah satu lagi yaitu sudah pernah haid. Aqilin, orang yang berakal, yang bukan majnun, bukan orang gila. Tahirin, syaratnya juga adalah dia harus suci. Suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Wala qadha 'ala al-kafir illa al-murtad. Dan tidak ada qadha, tidak ada pensyariatan qadha mengqadha salat bagi orang kafir yang masuk Islam. Berapa tahun kamu sudah kafir? 4 tahun. Berarti di qadha semua salat-salat kamu selama 4 tahun itu tidak ada pensyariatannya. Illal murtad, yang ada orang murtad. Orang murtad maka diperintahkan qadha selama waktu murtadnya. Bukan sebelum-sebelumnya. Murtad berapa tahun kamu sudah murtad? 1 tahun. Maka di qadha seluruh salat yang kamu lakukan yang tidak kamu lakukan dalam 1 tahun itu. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Wala sabi. Dan juga tidak sabi. Orang anak yang baligh juga tidak diperintahkan untuk qadha. Wa yu'maru biha lisab'in. Dan anak kecil. Dan anak kecil walaupun dia belum baligh diperintahkan untuk salat mulai umur 7 tahun. Wa yu'maru biha diperintahkan untuk salat dia berumur 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li'ashrin dan dipukul karena meninggalkannya ataupun dalam memerintahkan salat karena dia ngiyel dipukullah dia dan umurnya waktu itu 10 tahun. Jadi kalau umur 7 tahun masih diperintahkan, kalau umur 10 tahun sudah diperintahkan untuk dipukul. Ini menunjukkan bahwasanya dalam syariat Islam, ikhwan, ada proses pemukulan kepada anak kecil itu ada. Jadi kita tidak menghapus sejarah Islam dan juga tidak membebaskan sejarah bebas pemukulan terhadap anak kecil. Ada saat-saat yang dibolehkan. Dan dimaksudkan di sini adalah memukul ghaira mubarrih. Yang tidak membuat cedera, tidak membuat luka, tidak mengalirkan darah dan lain sebagainya. Yang penting cuma untuk terasa pedih saja. dan juga tidak dipukul di wajah, dan syarat-syarat lainnya dalam pendidikan anak disebutkan. Wala dhi haidin, dan juga tidak wajib untuk mengqadha orang yang meninggalkan sholat gara-gara haid. Yaitu sudah kita sebutkan di dalam haid, karena sholat tidak diwajibkan qadha, yang diwajibkan qadha adalah puasanya yang ditinggalkan oleh orang haid tersebut. Au jununin au ikhma'in au jununin au ikhma'in, atau juga yang tidak wajib untuk mengqadha adalah orang yang meninggalkan sholat gara-gara gila. Pernah gila satu minggu, maka ini tidak wajib qadha selama masa gila. Au ikhma'in, atau meninggalkan sholat gara-gara pingsan. Jadi ikhma' dengan pingsan ini, gila dengan pingsan bisa makan hukumnya. Karena sama-sama hilang akalnya dan tidak bisa disadarkan. Beda dengan orang tidur, memang hilang akalnya, tidak sadar apa yang dilakukan, namun bisa dibangunkan. Jadi beliau menyamakan antara orang gila dengan orang pingsan di dalam masalah hukum qadha salat. Keduanya tidak mengqadha, tidak wajib qadha salat. Bikhilafi sukri, beda dengan mabuk. Walaupun mabuk juga hilang akal, bikhilafi sukri, beda dengan kedua orang tadi ini, orang gila dengan orang pingsan, hukumnya tidak wajib qadha. Beda dengan orang mabuk, berarti orang mabuk wajib qadha sholat-sholat yang ditinggalkan dalam keadaan mabuk dia. Kenapa ini dimasukkan seperti ini? Karena menganggap bahwasanya orang yang mabuk itu gara-gara kemauan dia sendiri. Beda dengan orang pingsan, beda dengan orang gila. Tidak ada orang mau gila, tapi ternyata terserang penyakit gila misalnya. Tapi kalau mabuk itu biasanya keinginan dia sendiri. Berarti dia diberikan uqubah kepada dia, hukuman, walaupun kamu gila, walaupun kamu mabuk, tidak sadar, tetap kamu hukuman kamu seperti hukuman orang yang masih sadar, itu wajib sholat. Baik. Nah, mungkin seperti ini juga yang diambil oleh sebagian para ulama, orang yang dibius ketika operasi. Memang dia pingsan, tidak dinamakan tidur, namakan pingsan. Cuma karena bius itu adalah diinginkan oleh dirinya sendiri. Baik, wallahualam, mungkin seperti inilah pandangan para ulama di dalam masalah pembiusan ketika operasi. Walau zalat hadhihi al-asbab wa baqiya min al-waqt taqdiratun wajabat as-salatu. Walau zalat hadhihi al-asbab, kalau hilang dari dia sebab-sebab yang tidak diwajibkan sholat tadi, seperti misalnya kafir, tidak wajib sholat. Baik. Kalau dia masuk Islam, wajib sholat. Baik. Kalau dia masuk Islam di waktu zuhur, dan tersisa waktu zuhur kira-kira 5 menit, kira-kira 1 menit, apakah tetap wajib sholat zuhur? Tetap wajib sholat zuhur. Begitu juga orang yang bayi, anak kecil yang balik masih di dalam waktu sholat. Orang yang gila, sadar, masih ada waktu sholat masih tersisa. Orang haid yang suci, waktu sholat masih tersisa. Apa yang harus dilakukan? Walau zalat hadhil asbab, kalau hilang sebab-sebab yang tidak diwajibkan sholat tadi ini, wa baqiya minal waqti takbiratun, dan masih tersisa dari waktu sholat, sebatas waktu cukup untuk takbir saja, berarti kira-kira berapa menit? Kurang dari 1 menit ya. Jadi masih tersisa dalam waktu tersebut batas cuma cukup untuk takbiratul ihram, wajibatul shalah, tetap wajib untuk shalat. Wa fi qaulin yushtaratu raka'atun, dan ada pendapat yang dhaif, disyaratkan harus satu rakaat. Maksudnya disyaratkan harus bersempat untuk melaksanakan satu rakaat dalam waktu setelah sadar tadi. Cuma ini pendapat yang dhaif. Pendapat yang sahih menurut Imam Syafi'i adalah cukup hanya mendapatkan satu takbir, maka dia wajib sholat zuhur tersebut. Begitu takbiratul ihram, langsung azan asar, lanjutkan sholat zuhur. Baik, karena kita masih dianggap sholat zuhur. Wah, ada pendapat yang tadi mengatakan harus sempat melakukan satu rakaat. Baik, ini pendapat. Tapi yang rajih adalah mendapatkan takbir. Yang rajih dari pendapat Imam Madzhab Syafi'i. Baik. والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء. Dan wal adhar, pendapat yang paling kuat di antara pendapat Imam Syafi'i adalah wujubul zuhri bi idraki takbiratin akhir al-asri. Wajib salat zuhur bagi orang-orang tadi ya, yang tidak, yang pada waktu-waktu itu ada larangan untuk salat, kemudian hilang larangan ini, masih mendapatkan waktu salat. Wujubul zuhri, wajib salat zuhur juga dengan mendapatkan bi idraki takbiratin, dengan mendapatkan satu kali takbir, takbiratul ihram, akhiral asri, di akhir waktu asar. Jadi ini maksudnya mereka mengatakan orang yang mendapatkan waktu asar seakan-akan dia juga mendapatkan waktu zuhur. Kenapa? Karena salat asar dengan salat zuhur bisa dijamak. Dan orang yang mendapatkan waktu asar yang terakhir ini juga orang uzur. Orang yang meninggalkan salat gara-gara uzur, maka dia harus menjamak salat zuhur ke salat asar. Wal maghribi akhirul isya, dan wajib salat maghrib dengan mendapatkan takbiratul ihram di akhir waktu isya. Kenapa? Menjamak salat maghrib dengan salat isya. Walaupun hanya mendapatkan satu kali takbir, lanjutkan ketika takbir kira-kira ini sebelum tenggelam matahari ada waktu 3 menit. Berarti cukup untuk satu kali takbir, cukup. Berarti saya harus salat zuhur dan salat maghrib, salat zuhur dan salat asar di waktu ini. Walaupun sedang saya salat keluar sampai waktu asar, cuma saya tetap wajib untuk salat zuhur dan wajib salat asar. Salat mana dulu yang dilakukan? Kenapa? Jangan sampai keluar waktu asar, benar. Jadi kerjaan di atas salat asar dulu, jangan sampai keluar nanti waktu asar. Seperti yang telah sebutkan, sunnah mendahulukan salat yang ditinggalkan kalau sampai tidak keluar waktu salat yang sedang dilakukan. Walau balagha fiha atammaha wa ajza'athu 'ala sahih. Walau balagha fiha, kalau seorang bayi, seorang anak kecil menjadi balig, fiha, di dalam salat. Bagaimana ini kira-kira bayangannya? Bila seorang anak kecil yang dulunya awal belum balig menjadi balig di dalam salat, atammaha, maka lanjutkan salatnya. Salat zuhur 4 rakaat, dia 2 rakaat balig dia. Maka atammaha, maka disempurnakanlah salat, sempurnakan saja salat zuhur ini sampai selesai, wa ajza'ahu, dan cukup itu sebagai kewajiban dia. Tidak perlu diulangi lagi maksudnya. Baik, bagaimana ini bisa balik di dalam salat? Dan disebutkan dalam syarah adalah balik ini khusus balik umur. Tapi berarti para ulama menghitung umur secara detik. Kamu jam berapa lahir? Waktu ulang tahun. Ini masih saya bingung gitu. Kan hitungannya itu kan hari enaknya kan, tapi ini kok sampai zuhur balik, Allah alam, saya nggak bisa bayangkan ini. Apalagi kalau baliknya secara mimpi, kan nggak mungkin lagi sholat mimpi, keluar mani lagi. Ataupun tumbuh bulu kemaluan, tidak mungkin lagi sholat. Tapi ditemukan di dalam syarah ini adalah balik gara-gara umur. Cuma seperti inilah pokoknya, kalau sempat ada anak kecil balik dalam sholat, maka silakan lanjutkan sholat, maka sholat itu walaupun separohnya ketika sebelum balik, separohnya setelah balik, tetap sholat itu menjadi sholat yang sebagai pengubur kewajiban dia di waktu balik itu. Au ba'daha fala i'adata 'ala sahih. Au ba'daha, atau dia balik setelah sholat. Balik setelah sholat zuhur, dia balik. Disebutkan di sini, fala i'adata 'ala sahih, maka tidak wajib untuk mengulang. Nah, ini bedakan ya antara i'adah dengan qadha. Kalau i'adah masih di dalam waktu, kalau qadha sudah di luar waktu. Nah, beliau mengatakan orang yang balik di luar salat, setelah dia salat dia balik, cuma masih di dalam waktu salat, tidak perlu diulang lagi. Apalagi kalau di luar waktu salat, maka tidak lebih utama untuk tidak di qadha. Baik, karena apa? Sudah dianggap sholat yang tadi itu sudah dianggap sebagai penggugur kewajiban. Baik. Walau hadat au junna awal al-waqti wajabat tilka in adraka qadra al-fardhi wa illa fala. Baik. Walau hadat au junna. Sekarang tadi pembahasan hilangnya penghalang untuk sholat. Sekarang munculnya penghalang untuk sholat. Kalau tadi hilangnya penghalang untuk sholat, batasan waktunya apa? Masih wajib sholat? Takbir. Sempat mendapatkan waktu sholat sekadar takbir. Sekarang, walau hadat au junnah. Kalau dia haid atau hilang akalnya dengan jadi gila di dalam waktu sholat. Awalal waqti, di awal waktu sholat, bukan di akhir waktu sholat. Sekarang ingin melihat batas minimal. Ya, seperti tadi, batas minimal akhir mendapatkan waktu. Sekarang batas minimal awal mendapatkan waktu. Walau hadat au junna awalal waqti, di awal waktu, wajabat tilka, wajib sholat waktu itu. Untuk waktu itu. Zuhur. Haid di waktu zuhur. Ataupun gila di waktu zuhur, di awal-awal waktu zuhur, wajib sholat zuhur kalau dia sadar nanti. Kalau dia suci dari haid nanti, dia wajib sholat zuhur yang saat dia gila itu, saat dia haid. Apa batasannya? In adraka qadral fardhi. Kalau dia sempat mendapatkan waktu sekadar hanya batas sholat. Kalau sholat zuhur, batas 4 rakaat. Kira-kira dia kalau di awal waktu sholat sempat sholat 4 rakaat, ini masuk qadral fardhi, termasuk juga taharah di situ. Termasuk juga menutup aurat di situ. Yang penting, batas minimal sempat melaksanakan sholat fardhu di waktu itu. Misal dia haid di waktu zuhur setelah melewati waktu 10 menit lah. Dan perkiraan kita 10 menit cukup untuk sholat zuhur dengan melakukan kewajiban-kewajiban lain. Maka apabila dia suci dari haid nanti, wajib Allah sholat zuhur. Kenapa? Karena dia seakan-akan dianggap sudah wajib melakukan sholat zuhur di waktu itu. Baik. Ini batas minimal mendapatkan sholat kalau muncul penghalang, yaitu sholatnya. Kalau batas minimal mendapatkan sholat, kalau hilang penghalang, yaitu takbiratul ihram. Silakan dibaca lagi nanti dipahami. Wa illa fala, apabila tidak sempat mendapatkan batasan sholat tersebut, waktu untuk batasan sholat tersebut, maka fala, maka dia tidak wajib untuk mengqadanya atau tidak wajib untuk melakukan sholat itu setelah hilang penghalangnya. Baik, hanya ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah nanti malam juga akan kita lanjutkan.